Dalam mari terang-terang, bukan kata jin orang lek-lek-lek-lek naik atas petah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan terus menyokong saya dalam pilihan raya nanti, saya tidak akan lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Kepala otakmu, tuan-tuan dan puan-puan. Bila nak ngundi, baru nak cari rakyat. Betul tak? Ha, ni masalah. Neh, sanggup masuk neraka untuk mendapat sedikit habuan dunia dengan menipu rakyat jelata. Neh. Kita kan negeri yang kedua paling kaya dalam Malaysia, nak buat jalan pun tak mampu. Besar jalan di Nung Pahada Wakat Tapai nak pergi tangka jurang guling. Nak sudah 8 tahun macam tula tidak gerak. Gerak. Kemana perginya duit kita berpuluh-puluh bilion setahun. Neh. Lapu ramai comel lagi bubuh ladang batu buruk. Darak-darak gelak guguk. Dak bubuh lapu dianak tirikan. Neh. Ha, ni masalah. Kita tolong kabar pasal siang ke dia. Masuk neraka. Jangan main. Buat zalim ke rakyat. Siapa yang tidak adil dalam pemerintahannya, diazab, dicampok dalam api neraka. Dikatok dalam kubur. Tak? Ha. Dah gitu kena lebang dah. Nah, kalau jin, lagi senang dia lebang kita. Nah, hak kita tak nampak. Jin se kita boleh nampak. Jin Samsudin. Hatu kita nampak. Jin lain kita tak nampak. Eh? Ha. Tapi ada arah lah rakyat. Modoh. Tolong kabar. Ha? Dia tak ada kabar parti mana-mana. Ha. Jangan tersilap dah lah. Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan tersalah kita memberi sokongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Takut-takut Allah kata pasti masuk dalam neraka. Eh? Ha. Makan-makan kedaruh belaka. Kubah pun makan. Kita pun makan. Eh? Ha. Tapi agama tu kena jaga.